Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abhar wa ala tabi'in al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin makhtalafa al-laylu wal-nahar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita alhamdulillah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah alhamdulillah, dan kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan segala kenikmatannya alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan satu ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini, yakni berpuasa yang diawali dengan kita makan sahur. Ya. Itu semuanya semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih hangat dalam ingatan kita apa yang kita alami di waktu-waktu akhir ini yang belum berakhir. Ini adanya wabah, ya, adanya wabah, ya, adanya pandemi, ya, adanya virus corona, dan banyak memakan korban. Banyak manusia yang terpapar penyakit ini. Dan tidak sedikit orang-orang yang terkena penyakit ini sampai akhirnya meninggal dunia. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari ini sedikit kita tadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Luqman ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu hada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui, dia tahu, ya, madza taksibu hada, apa yang akan besok dia kerjakan. Kita semuanya manusia hanya bisa berencana. Ya. Namun apapun yang kita perbuat semata-mata dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang jiwa manusia pun yang mengerti, dia tahu di bumi manakah dia akan meninggal, di bumi manakah dia akan mati. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kita pasti akan mengalami yang namanya al-maut, mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, berjiwa, dia akan merasakan al-maut, merasakan kematian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal seberapa banyak bekal kita, ya, menghadapi datangnya al-maut. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, ya, berbekal diri, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya dengan amal soleh, dengan amal ibadah untuk menyambut datangnya al-maut, kematian yang kita semuanya tidak mengetahui kapan datang menghampiri kita, di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, bagaimana kita akan mati. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dalam riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u uthnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mayit, jenazah, akan diikuti tiga perkara. Diikuti tiga perkara. Demikian pula nanti, tatkala kita meninggal, akan diikuti tiga perkara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara tersebut, yakni ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Ahluhu, yakni keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya. Wa maluhu, dan hartanya yang dia miliki. Wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amalnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarji'u tsnani, dan yang dua akan kembali lagi. Maksudnya tidak akan mengikutinya dia sampai ke alam kubur, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni keluarganya dan hartanya. Walaupun kita mempunyai keluarga yang besar, mempunyai saudara yang banyak, mempunyai teman-teman yang banyak, mungkin bahkan di dunia memiliki kedudukan, jabatan, orang-orang yang dipandang, namun ingatlah, itu semuanya tidak akan bermanfaat bagi kita. Tatkala kita sudah meninggal, tidak akan bermanfaat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bisa mengantarkan jenazah kita. Setelah itu pun mereka akan kembali. Ditinggallah kita. Dan yang kedua adalah harta. Sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini, sebanyak apapun kita perjuangkan, bersusah payah mengumpulkan harta di dunia ini, mungkin kita bekerja keras siang dan malam, benar-benar mencurahkan waktu untuk dunia, dia meraih dunia sebanyak-banyaknya, apapun yang dia inginkan mungkin bisa terpenuhi di dunia ini dengan harta yang melimpah. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, megah, apapun. Dengan hasil kerja kerasnya dia, dia mengumpulkan dunia. Namun ingat, sabda Nabi SAW ini mengingatkan kepada kita. Dan semoga menyadarkan diri kita semuanya, bahwa itu semuanya tidak akan mengikuti kita tatkala kita sudah meninggal. Itu semuanya akan ditinggal. Itu semua akan ditinggal. Ia akan merasakan manfaatnya adalah ahli waris kita. Ahli waris kita. Nah, itulah sebab disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ini, dari apa yang kita miliki, akan kembali, tidak akan mengikuti tatkala kita sudah dikuburkan, masuki alam kubur, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersisa satu. Apa itu? Amaluhu, amalannya. Amal soleh yang dia perbuat, amal ibadah yang dia kerjakan, berbagai macam kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini, itulah yang akan bermanfaat untuk dirinya. Dari ilmu agama, ilmu syar'i yang dia miliki, bacaan Al-Quran yang dia baca di dunia ini, berpuasa yang dilakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, sholat-sholat yang dia kerjakan, sholat-sholat yang wajib maupun yang sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dia kerjakan, itulah yang akan menemaninya, menemani dia, akan mengikuti dia sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bermanfaat untuk kita. Dan itulah bekal kita sesungguhnya. Bekal kita sesungguhnya yang butuh untuk kita persiapkan sebanyak-banyaknya. Yang butuh untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena itu yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menolong dan membantu kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia ini. Kehidupan yang kita lalui di dunia ini. Itulah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan barokah, seyogianya bagi kita semuanya untuk bersemangat mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Berusaha menambah sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal soleh yang akan menjadi bekal kita, menjadi tabungan kita di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kesempatan ini kami sebutkan sebuah cerita yang mudah-mudahan menyadarkan diri kita semuanya. Tulis salah seorang masyayikh kita yang qadarullah beliau meninggal beberapa waktu lalu, ya, terpapar atau terkena virus corona. Ada sebuah artikel yang beliau tulis mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Harta yang kita miliki di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pasti dan pasti kita semua akan menjumpai yang namanya al-maut, menjumpai kematian. Beliau sebutkan, Syekh Jamal bin Furaihan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, seorang yang sangat kaya, yang terkaya di negeri Lebanon, yang bernama Imail Al-Bistani. Begitu kayanya, dia telah menyiapkan sebuah kuburan di satu tempat yang sangat indah di Beirut. Telah menyiapkan kuburan untuk dirinya. Dan dia memiliki sebuah pesawat pribadi yang digunakan untuk bepergian. Pada suatu ketika, tatkala dia sedang menaiki pesawatnya, qadarullah, pesawatnya jatuh. Jatuh. Maka, dengan kekayaannya dia, harta dia yang melimpah, dicari jenazahnya. Tujuannya apa? Tadi, agar bisa dikuburkan di kuburan yang telah dia persiapkan di tempat yang indah di Beirut. Namun apa daya, harta yang dia miliki ternyata tidak bisa yang membuat jenazahnya ditemukan. Dan ditemukan jenazahnya. Itulah mengingatkan kepada kita, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa berencana. Kemudian satu kisah lagi beliau sebutkan. Begitu pula seorang yang sangat kaya di negara Inggris, seorang Yahudi. Seorang Yahudi bernama Rothschild, ya, dengan bahasa ya, sana ya. Itu karena begitu kayanya sampai kadang dia menghutangkan hartanya kepada pemerintahan. Ya. Pemerintahan. Suatu ketika dia melihat gudang hartanya. Tentu karena dia orang kaya, gudangnya besar. Gudangnya besar. Ternyata dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk dalam gudangnya, dia terkunci. Pintunya tertutup, dia terkunci di dalamnya. Karena gudang yang begitu besar dan kebiasaan dia yang sering pergi, keluarganya menyangka dia sedang bepergian. Kebiasaannya seperti itu, kalau dia tidak terlihat, nggak kelihatan, maka dia sedang bepergian. Maka keluarganya pun nggak mencarinya, nggak menyadari. Dia berusaha berteriak-teriak, tidak ada orang yang mendengarnya. Tidak ada orang yang mendengarnya. Sampai akhirnya dia menjelang kematiannya, ada luka di jarinya. Dia tuliskan sebuah tembok. Orang terkaya meninggal karena kelaparan dan kehausan. Karena kelaparan dan kehausan. Dia terkurung dalam gudangnya. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Sampai akhirnya dia meninggal. Jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian. Demikianlah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan apa yang kita sebutkan menyadarkan diri-diri kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang kekal abadi adalah nanti setelah kematian kita, yang tempat kembalinya kita hanyalah dua. Bisa jadi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan, dan itu yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang kekal abadi. Dan walayadubillah, dan sampai kita kembali setelah kematian kita ke suatu tempat yang begitu merikan, yang menerakannya Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan azab, penuh dengan siksa. Walayadubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita sebutkan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa al-maut, kematian, pasti akan datang menghampiri kita. Dan tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Maka yang perlu untuk kita persiapkan adalah bekal amal soleh, bekal amal ibadah, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai hidup di dunia ini kita lalai dengan mencari berbagai macam harta dunia, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia yang pada hakikatnya sudah kita sebutkan, itu semuanya akan kita tinggalkan, yang akan kita bawa, yang akan bermanfaat untuk kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri kami dan juga para jamaah. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan, catatnya dari kekurangan diri kami, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.